إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى kita masuk pada bab ما يعمل الرجل في بيته yaitu mengenai apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya. Qala hadatsana Abdullah ibn Raja wa Hafs ibn Umar qala hadatsana Syu'bah 'anil Hakam 'an Ibrahim 'anil Aswad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Raja dan Hafs ibn Umar keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad. Beliau mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka ana yasta'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarganya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakulu fi mihnati ahlihi wa idza hadarat as-salatu kharaja. Bahwasanya seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah maka beliau bersama dengan keluarganya. Makna mihnah itu ada beberapa ya. Bisa bermakna mihnati ahli, beliau biasa membantu istrinya di dalam urusan rumah tangga. Ya. Jadi mempermudah atau memudahkan bagi pekerjaan istri. Bisa diartikan fi mihnati ahlihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti ya yang lainnya ya dari keluarga ketika berkumpul dengan anak istrinya. Mihnah di sini bisa bermakna khidmah. Khidmah itu berarti melayani atau membantu, atau bisa bermakna mihnah ini adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan. Ya. Jadi ada dua makna. Nabi kalau di rumah ya seperti ya umumnya seorang laki-laki terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Ya. Atau bisa bermakna Nabi terbiasa membantu ya, pekerjaan-pekerjaan istrinya di rumahnya. Membersihkan, menjahit, dan seterusnya. Wa idza hadaratish shalah kharaja. Ketika datang waktu salat, maka beliau keluar rumah. Ya. Di dalam hadis ini, wa nafidinasukumullah, ada gambaran kepada kita mengenai keadaan Nabi SAW kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam rumahnya. Yang pertama, bayanu manzilatis shalah. Ya, diambil dari hadis ini menjelaskan kedudukan salat. Ya, walaupun kita bersama dengan keluarga kita, ketika sudah ada panggilan salat, maka keluar untuk salat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, dari sholat. Artinya ada waktu untuk keluarga dan ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk syuhul, untuk bekerja, untuk ma'isyah. Yang kedua, bayanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudu bil adli fil umuri kulliha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuatu, semua perkara, ya, itu sesuai dengan porsinya. Wa bil muwazanah baina ma yajibu alaihi tijaha rabbih, dan juga imbang, ya, antara apa yang wajib bagi beliau di sisi Rabbnya, wa ma yajibu alaihi tijaha ahli, dan kewajiban beliau terkait, ya, tentang keluarganya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengatur waktu, ya, antara beliau melaksanakan kewajiban kepada Allah dan juga melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya. Wa kana yu'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan setiap orang yang punya hak sesuai dengan haknya masing-masing. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam al-uswatu wal qudwatu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik, wa qausa bidzalik, dan sungguh Nabi pun mewasiatkan dengannya, yaitu kita harus bisa membagi waktu, ya, kapan kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, kapan kita melaksanakan kewajiban terhadap keluarga kita, dan kapan kita melaksanakan kewajiban, ya, terhadap pekerjaan kita. Itu harus bisa dibagi waktu. Yang ketiga, fil hadithi dalalatun ala tawadu'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa adami takabburihi wa khidmatihi li ahlihi. Dalam hadis ini menunjukkan tawadu'nya Nabi. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sombong. Bahkan beliau ikut membantu kegiatan istri di rumah. Wa min akhlaqil anbiya at-tawadu'. Di mana akhlak para nabi, seluruh nabi memiliki sifat tawadhu'. Tawadhu' bisa menempatkan diri pada tempatnya. Ya, tawadhu' yang sering diartikan adalah rendah hati, gitu. Lebih tepatnya dia bisa menempatkan diri sesuai dengan tempatnya. Ya, karena kadang orang memaknai rendah diri berarti dia harus benar-benar merendah, itu bukan. Ya. Tetapi yang diartikan rendah hati di sini adalah dia bisa memposisikan diri. Kapan bersama keluarga, kapan bersama teman, kapan bersama, ya, bawahan, kapan bersama atasan, dan seterusnya. Wa min akhlaqihim al-bu'du 'anit tana'umi. Dan di antara akhlak para nabi adalah tidak suka tana'um. Tana'um itu bersantai-santai dan bernikmat-nikmat saja. Ya, bukan berarti tidak istirahat, istirahat, tetapi bukan yang nganggur, tidak ada kegiatan, bukan. Ya. Tidak pernah meluang-luangkan waktu hanya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Wa min akhlaqihim imtihanun nafsi. Ya, dan termasuk akhlak para nabi dan para rasul adalah menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Ya. Walilla yukhalidun nasu ila rifahiyah al-madhmumah. Hal tersebut artinya seorang itu di antara akhlak yang mulia, dia tidak membiarkan dirinya itu hanya nganggur-ngangguran saja. Bahkan ada kegiatan walaupun itu di rumah. Ada waktunya tidur, ada waktunya qailulah, ya, ada waktunya bercengkrama, ada waktunya kita, ya, kegiatan yang lainnya. Maka Nabi SAW tidak membiarkan dirinya untuk hanya sekedar tana'um, ya, bersantai-santai, tidak ada kegiatan. Hal itu supaya mengajarkan kepada manusia untuk menghindari hal-hal yang akan menjatuhkan kehormatan dia. Waqad ushira ila dhammiha ila qaulillahi ta'ala. Cukuplah diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Muzzammil, wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilah. Biarkan aku, ya, membiarkan para pendusta yang mereka di dunia itu hanya bersenang-senang saja, dan aku tunda mereka di dunia ini sebentar nanti untuk merasakan azab. Jadi disifati orang-orang yang mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya adalah ulin na'mati. Orang yang suka berfoya-foya, orang yang suka menghambur-hamburkan harta yang Allah berikan. Wa fihi targhibu fi tawadhu'i wa tarkil kibri. Maka di dalamnya di sini mengandung dorongan untuk kita tawadhu', bisa menempatkan diri. Wa tarkil kibri, dan hendaknya meninggalkan kesombongan. Wa qiyamir rajuli bi musa'ati ahlihi fi a'malil baiti. Bahkan jangan sungkan-sungkan seorang laki-laki untuk membantu istrinya di dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, mungkin membersihkan rumah atau mencuci. Ya. Tapi sifatnya ini adalah meringankan. Bukan malah si istri malah nyuruh. Nah, sunahnya Nabi, misalkan. Kemudian malah nyuruh-nyuruh suami. Ini tidak. Bukan demikian maksudnya. Adalah sifatnya di sini meringankan. Untuk membesarkan hati istri. Ya. Yang keempat, al-hirsu 'ala ma'rifati manhajin nabi fi at-ta'amul ma'a kulli syai'in hatta fi baiti wa ma'a ahli. Yaitu di sini dalam hadis ini menunjukkan, ya, semangat para ulama salaf untuk mengetahui metode Nabi di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, sampai dalam permasalahan di dalam rumah, sampai permasalahan, ya, terkait rumah tangganya. Hal itu adalah untuk supaya ditiru, ya, dijadikan panutan, ya, oleh generasi yang berikutnya. Kemudian riwayat yang berikutnya, qala Imam Bukhari haddatsana Musa قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dari Hisham bin Urwah an Abih, dari ayahnya. Beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Beliau memperbaiki sandal beliau sendiri, dan seperti yang lainnya, beliau pun melakukan apa yang dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga di rumahnya. Ya, supaya tidak mengesankan karena Nabi kepala negara juga, ya, kemudian dilayani dengan, ya, istimewa sekali, ya. Bahkan Nabi membenarkan memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit pakaian sendiri, ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan layaknya kepala rumah tangga yang lainnya ketika berada di dalam rumahnya. Ikhwan fi din azakumullah, di dalam riwayat ini, ma yukhadu minal hadis, bisa diambil faedahnya dari hadis ini, bayanul li tawadhu'in nabi. Ini pun menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi bisa memposisikan diri dalam segala macam bidang, segala waktu. الثاني yang kedua بيان لتواضع هذا الجيل الكريم الذي خلف النبي بأنهم إنما سألوا ليعملوا. Dan juga menunjukkan bagaimana tawadhu'nya generasi yang mulia setelah Nabi. Di mana mereka bertanya untuk diamalkan. Ya, bertanya untuk supaya liyata'assu bi Rasulillah, untuk supaya meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits dalilun ala anna raq'at thawbi kana amran fashiyan fihi. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya menjahit baju sendiri ya di kalangan apa namanya di kalangan orang-orang Arab itu biasanya kurang pas ya, tetapi Nabi melakukannya untuk menunjukkan itu perkara yang tidak mengapa ya, bukan perkara yang rendah jika dia memperbaiki sandal sendiri. Bukan sesuatu yang rendah jika dia menjahit baju yang robek sendiri. Bukan perkara yang rendah jika dia membantu istrinya. Ya. Jadi, ikhwan fillah jazakumullah, ini yang perkara yang perlu diperhatikan. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau tawadhu. Ya. Walaupun beliau orang yang mulia di dunia dan di akhirat, tetapi tidak membuat beliau besar kepala, tidak membuat beliau sombong, tidak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang lainnya di dalam masalah mengurusi rumah tangganya, dia bekerja seperti yang lainnya pun bekerja. Bahkan beliau mau melakukan hal-hal yang mungkin dianggap oleh orang-orang bangsawan sebagai perkara yang tabu. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u fi baytihi kama yasna'u ayyu insan min al-ishtighal bi mihnati al-ahli wa khidmatihim wa kadhalika min khidmati nafsihi. Di dalam hadits ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun biasa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kepala rumah tangga di rumahnya. Ya. Melakukan perkara-perkara menjaga keluarganya, membuat fasilitas bagi keluarganya, apalagi zaman dulu ya. Ya, saya masih ingat, gak usah terlalu jauh. Ketika kita masih kecil, simbah itu kalau membuat rumah, yang buat batu bata sendiri. Kan begitu zaman dulu. Saya masih ingat, simbah itu kalau mau bikin ya pawon misalkan dapur atau bikin rumah, itu bikin batu bata sendiri. Ya. Nanam bahkan dari muda nanam bambu sendiri nanti kalau sudah panen untuk bikin rumah ya itu orang-orang dulu seperti itu ya. Genteng pun demikian ya bahkan kalau zaman dulu ya beli karena batu kali nggak ada maka ngumpulin setiap musim kemarau beli ya itu demikian. Ya, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan apa yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Ya, memperbaiki rumah, bahkan rumah dulu zaman Nabi itu terbuat dari tanah liat. Sehingga kalau turun hujan itu ada yang roboh. Ada yang terkikis, maka nanti diperbaiki lagi. Ya. Wa dzalika tawjihan lil ummah 'ala at-tawadhu' wa tarkil kibr. Hal itu beliau lakukan untuk memberi contoh kepada umat bisa tawadhu dan jangan sombong, jangan gengsi. Ya, walaupun beliau adalah musyarraf bil wahyi wan nubuwah, walaupun beliau orang mulia mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi, bahkan beliau adalah pemimpin di dunia ini, tetapi tidak membuat beliau gengsi untuk melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh rakyat biasa. Ya, memperbaiki sepatu, jahit bajunya sendiri, ya, cari kayu bakar, apa kalau dulu mengambil air karena enggak ada sumur setiap rumah. Ya, sumur itu hanya satu desa satu. Maka untuk supaya kebutuhan rumah tangga otomatis harus ngangsu kalau bahasa sini. Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan hirsus sahabati 'alal khair. Semangatnya para sahabat untuk mengetahui kebaikan. Wa da'buhum fi talamusi manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai', dan semangat mereka untuk mengetahui manhajnya Nabi dalam segala sesuatu. Li'anna hunalika umuran takhibu an ayunihim. Karena tentunya ada beberapa perkara yang mereka tidak menyaksikan Nabi. Ya, wala yastati'una tahsilaha. Ya, bahkan tidak mampu untuk mengetahuinya kecuali kalau beliau safar bareng bersama dengan para sahabat. Atau terkadang Nabi ketika di rumahnya, maka sahabat tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Maka mereka pun bertanya kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan mereka ini liya'malu, untuk mereka amalkan. Liyahsulu khaira, untuk mendapatkan kebaikan. Wa inal fadhlil karim, dan untuk menggapai ke anugerah yang mulia. Wa tahsila thawabi rabbil alamin, dan juga bertujuan untuk menghasilkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wal munafasah fi ta'assi bi Rasulillah, dan juga berlomba-lomba di dalam mengikuti jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian riwayat yang berikutnya, qala al-Bukhari hadatsana Ishaq qala akhbarana Abdullah bin al-Walid an Sufyan an Hisham an abihi, telah menceritakan kepada kami Ishaq, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin al-Walid dari Sufyan, dari Hisham, dari ayahnya. Beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Aku bertanya kepada Aisyah apa yang biasa dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Qalat, ma yasna'u ahadukum fi baitihi. Ya, seperti kalian yang kalian lakukan di rumahnya. Ya, itulah Nabi. Qalat, ma yasna'u ahadukum fi baitihi. Yaghsihu an-na'la, yarqa'u thawba wa yakhidhu. Apa yang beliau lakukan itu di rumahnya, memperbaiki sandal beliau, mencuci baju, menjahit baju, ya. Demikian seperti yang dilakukan oleh rakyat-rakyat biasa. Yang seperti itu kalau orang bangsawan biasanya gengsi. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gengsi melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba lana al-mathal fi raqihi ath-thawb wa khasfihi an-na'la wa khiyatihi li-thawbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sendiri beliau mencuci baju, membersihkan dan memperbaiki sandal beliau sendiri, bahkan menjahit ya lubang-lubang atau sesuatu yang sobek dari baju beliau, ya. Dan ini ya ikhwan fillah jazakumullah, untuk menunjukkan masyarakat zaman itu ya seperti itu yang masyarakat biasa, dan Nabi pun seperti itu melakukannya, tidak gengsi. Walaupun beliau secara nasab bangsawan. Ya, secara nasab adalah nasab yang paling tinggi di kaumnya. Secara kedudukan agama tentu beliau adalah nabi dan rasul. Secara kedudukan ya strata sosial beliau juga seorang pemimpin kepala negara. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah gengsi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umum dilakukan oleh manusia biasa. Dalam riwayat lain, qala al-Bukhari haddatsana Abdullah qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Yahya bin Sa'id an Umarah an Amarah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Muawiyah bin Shalih dari Yahya bin Sa'id dari Amarah. Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih?" Apa yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka Aisyah menjawab, "Kana basyran minal bashar, yathli thawbah wa yahli bushatah." Beliau adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Yafli thawbah, beliau biasa mencari, ya, yafli, jadi mohon maaf, yasli itu adalah yabhas anil qamli fi. Yabhas anil qamli, mencari kutu. Maksudnya bagaimana? Jadi baju dulu itu jangan dibayangkan bajunya antum. Baju dulu itu baju yang kainnya keras. Antum tahu karung goni gitu ya. Kalau pakai karung goni di situ nanti ada kutu-kutunya. Apa namanya? Hah? Bukan, apa ya? Yang di kain itu yang kalau gigit lumayan tinggi-tinggi ya. Itu kumel. Kumel itu adalah bahasa Indonesianya tinggi. Kutu apa namanya? Kutu busuk. Yang kalau dimatikan nanti baunya enggak enak, kutu busuk. Bahasa Jawanya tinggi. Paham ya? Jadi baju dulu begitu. Jadi Nabi pun ketika ke rumah, ya dicari. Diambil. Seperti itu. Dan itu umum pada zaman itu seperti itu. Ya. Pada zaman itu seperti itu. Itu yafli. Ya. Yabhasu anil qamli fihi. Ya. Dan bukan berarti banyak kutunya, bukan. Maksudnya adalah la yalzam minal tafliyah wujudul qumul. Bukan berarti ketika mencari-cari bukan berarti banyak kutunya, bukan. Tetapi qad yakunu dzalik min babi syiddatil hirs 'ala an-nadhafah. Akan tetapi karena beliau itu suka menjaga kebersihan. Jadi enggak usah, karena umumnya manusia saat itu bajunya itu bisa ada kutunya. Maka Nabi pun mencari, barangkali ada. Bukan berarti di bajunya Nabi ada kutunya, bukan. Tetapi menunjukkan apa? Beliau berhati-hati. Beliau suka menjaga kebersihan. Au litafdish al-kharkin liyarqa'ah. Dan untuk menjaga baju tadi. Karena apa? Yang namanya kutu busuk tadi, itu bisa makan atau ngerogoti baju sampai lubang-lubang. Ya. Sehingga kalau tidak dicari, tidak dijaga, nanti bajunya bisa berlubang, bisa sobek. Dan harga kain di zaman itu harganya mahal, bisa beli rumah. Ya, kain pada zaman Nabi itu harganya mahal. Maka baju itu benar-benar harus dijaga. Ya, harus dijaga. Jangan bayangkan seperti sekarang, ya, ada sabun, ada pewangi, ada setrika. Zaman dulu untuk menjaga kerapian baju maka benar-benar harus dijaga, ya, jangan sampai ada kutunya, jangan sampai ada yang kotor-kotor, ya. Dan yafli itu secara umum yufattash thawbah wa yanzuru ma fi, yaitu pertama itu diseprak begini, kemudian dilihat, terus di begini, apa tuh namanya itu? Ya, intinya membersihkan lah ya. Membersihkan. Ya. Jadi, yang namanya yafli thawbah, itu ya intinya membersihkan bajunya. Bentuknya itu bisa dikipaskan, kemudian dilihat. Kalau ada kotoran diambil. Terus baru ditaruh. Ada gambaran? Kalau sekarang kan kita pulang rumah, mesin cuci, terus giling sudah selesai, ya. Nanti disetrika. Ya. Artinya kebiasaan itu mungkin sudah tidak ada, makanya di sini yafli saubah adalah tadi membersihkan, mencari, ya, dari perkara-perkara yang dikhawatirkan merusak baju. Qila dia mengatakan la yustab'adu in wujida dzalika kadzalik. Ya. Fa innahu wujida fi thawbi syai'un min dhalika fi ba'dil marrat wa wajadahu fa azalahu. Atau bisa kemungkinan pula, bisa jadi namanya manusia biasa ada di beberapa kesempatan ada kutu di bajunya beliau, kemudian beliau bersihkan dan beliau jaga jangan sampai ada lagi. Artinya bisa jadi wong namanya manusia biasa, namanya baju kadang kotor, kadang bersih ibaratnya. Apalagi bahan-bahan baju yang dulu adalah yang seperti wool, ya. Woolnya tidak seperti sekarang halus, ya, kadang kasar, ya. Lam yakun jabbaran fil ardh. Dan beliau bukanlah orang yang sombong, gengsi untuk membersihkan baju itu tidak. Tidak gengsi untuk mencuci baju. An-nasu yunfiquna al-awqat wal-a'mar wal-amwal fi umurin ajibah tata'allaku bis-siyab wal-furush wa ma asbah dzalik. Di mana keumuman manusia biasanya kalau masalah waktu, masalah umur, harta, baju, karpet, rumah, biasanya orang itu akan menghias-hiasi, ya, akan memperindah, ya, walaupun secara asal itu mubah, tetapi Nabi tidak melakukannya, ya. Kenapa Nabi tidak melakukannya? Bahkan rumah Nabi itu sederhana, ya. Walam yakun dzalika min sya'ni Rasulillah, dan itu bukan kebiasaan Rasul menghias-hias, ya, rumah, perkara rumah. Bahkan beliau sederhana saja. Hal itu untuk menjadi contoh, tapi bukan berarti itu haram, ya. Jadi ketika Nabi tidak melakukannya bukan berarti haram, tetapi Nabi mencontohkan yang terbaik. Mencontohkan yang sederhana. Ya. Walaupun terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang bagus, tapi terkadang beliau memakai baju yang sederhana sekali. Bahkan beliau terkadang pakai sarung, sarung itu yang bahannya tebel, yang itu bahan kalau sekarang ya bahan yang kualitasnya rendah lah. Tapi terkadang beliau juga memakai baju yang bahannya bagus. Terkadang demikian. Tapi rumah beliau itu sederhana. Kalau baju, beliau itu terkadang bagus, terkadang sederhana. Tapi kalau rumah, itu beliau sederhana dari awal sampai akhir. Kalau kendaraan, justru beliau yang paling bagus. Ini perbedaannya. Kalau beliau kendaraan, itu kendaraannya bagus-bagus. Ya, bagus itu nggak harus mewah. Misalkan beliau punya keledai. Keledai itu kendaraan sederhana. Ibaratnya motor biasa lah gitu untuk keseharian, untuk ke pasar. Dan naiknya tidak dipacu. Naiknya itu ya didudukin aja terus jalan. Itu keledai. Beliau punya keledai. Beliau punya bighal. Bighal itu di atasnya keledai. Beliau punya kuda. Nah, kudanya itu yang paling bagus. Beliau punya unta. Untanya paling bagus. Jadi dalam hal itu, dalam hal kendaraan, karena untuk keseharian beliau jaga sehingga bagus. Beliau punya kuda karena itu untuk jihad, maka kudanya yang paling mahal, yang paling bagus. Tapi rumah beliau sederhana. Baju kadang beliau sederhana, kadang beliau bagus. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Ikhwanu fillah jazakumullah. Kok kadang kebalik? Kalau kita rumahnya bagus, ya, tapi kendaraannya gak biasa-biasa saja. Tapi Nabi memilih baju itu terkadang sederhana, terkadang bagus. Kalau rumah dari awal sampai akhir beliau sederhana. Tapi kalau kendaraan beliau milih yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau baju, ya, itu beliau pakai untuk sholat. Ketika beliau pakai untuk sholat, hudusinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik kalian ketika masuk masjid. Jadi pakaiannya yang terbaik, yang terbagus. Dan beliau terkadang dapat hadiah, terkadang beliau beli, terkadang jual beli, ya, terkadang dapat yang bagus, terkadang yang sederhana. Maka keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam masalah baju, karena suruh berhias saat masuk masjid yang terbaik, maka beliau, ya, terkadang pakai baju yang terbaik, bahan yang terbaik, bahan rumiyah itu terbaik, ya, bahannya orang-orang Romawi itu bahan yang terbaik karena negara maju. Nah, bahannya orang Yaman saat itu adalah bahan yang sederhana. Beliau pun pakai. Ya. Tapi kalau rumah, beliau sederhana. Karena apa? Kebutuhan beliau adalah beristirahat di situ, tidak bermegah-megahan. Tapi kalau pakaian, beliau itu karena ada perintah khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Bagaimana kendaraan? Kendaraan pun beliau adalah memperkuat untuk jihad, untuk berjuang. Ya. Mau jihad, kalau kita pakainya kendaraannya yang sakit-sakitan, ya susah mana. Enggak kuat nanti. Bahkan perintah Allah wa'iddu ya lakum mastata'tum min quwwah. persiapkanlah bagi kalian kekuatan, wamin ribatil khail, dan juga kuda-kuda tempur yang tangguh-tangguh. Jadi dalam bab itu Rasulullah persiapannya yang tangguh-tangguh, yang gagah, yang mahal untuk kendaraan. Ya. Ya masing-masing mungkin punya pertimbangan, kalau saya yang penting rumah besar, kendaraan sederhana. Ya karena kebutuhannya itu. Tapi Rasulullah kebutuhannya rumah sederhana, baju kadang bagus, kadang sederhana. Ketika Jumatan beliau yang terbagus, belum ketika ada tamu beliau yang terbagus, tapi untuk keseharian beliau sederhana. Kendaraan, kendaraan beliau yang terbagus. Keledainya yang terbagus. Kemudian untuk kudanya yang terbagus, untuk kontanya yang terbagus. Bisa dipahami ya? Ketika ada tujuan yang jelasnya. Ya. Ini gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, beliau kalau urusan makan, makan nih misalkan, bejananya, piringnya sederhana. Gelasnya sederhana. Tapi kalau urusan senjata, beliau yang paling bagusnya. Untuk senjata, ya, paling bagusnya. Pedangnya yang terbaik. Tapi kalau untuk makan, beliau sederhana. Ya, beliau sederhana. Ya, dari sini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, seorang itu boleh memakai sesuatu yang bagus, yang mahal, jika memang dibutuhkan dan maslahat. Seperti, ya, ya, seorang kerjaannya, dia bekerja, ngangkut pasir misalkan. Maka dia beli truknya yang kuat. Ya. Beli kendaraannya yang kuat. Gak mungkin truk pasir pakai ya, baknya yang bak biasa. Nah, bisa hancur nanti baknya. Itu baknya yang kuat, yang ya apa namanya, sasisnya kuat, dan harganya lebih mahal. Karena apa? Memang dia butuh dengan itu. Tapi kalau cuma truknya ngangkut sayur, kan baknya sederhana. Artinya seseorang itu, ya, ketika dia memiliki sesuatu, dia boleh yang terbaik, boleh setengah, selama dia mubah, maka tidak mengapa. Ya. Tetapi, dalam urusan sekedar untuk tidur, untuk makan, itu Rasulullah malah biasanya sederhana saja. Sih, berarti makannya sederhana. Belum tentu. Rasulullah kadang makan yang enak, kadang makan yang sederhana. Oh berarti enggak senang yang enak. Senang Rasulullah. Enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangganya. Wahuwa afdalul khalqi. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Enggak gengsi. Tidak gengsi melakukan ya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. وهذه الاسئله التي توجه pertanyaan ini yang banyak ditanyakan tadi oleh beberapa sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini menunjukkan para sahabat itu benar-benar ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian orang memahami ini orang mulia, masa melakukan pekerjaan rumah tangga. Maka perkara-perkara yang ada di dalam benak seperti itu untuk menghilangkannya adalah bertanya kepada istri Nabi. Maka istri Nabi pun menjawab dengan jawaban yang tadi disampaikan, bahwasanya beliau seperti laki-laki yang lainnya. Beliau seperti kepala rumah tangga yang lainnya. Memperbaiki rumah, istilah kalau sekarang itu memperbaiki genteng. Ya, beli gas kalau zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu kan cari kayu bakar. Nambalin yang lubang dari rumah. Ya. Inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi rumah orang-orang dulu itu yang rumah yang sangat sederhana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. فَمَهْمَا قَدَّمْتَ مِنْ خِدْمَةٍ لِلْمَرْأَةِ أَوْ لِلْأَبْنَاءِ أَوْ لِأَهْلِ الْبَيْتِ لَا تُغْبَنْ عَلَيْهَا وَلَا تَرَ بِأَنَّكَ أَتَيْتَ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ عَلَيْكَ. Maka ketika anda ya, membantu istri atau anak-anak dalam pekerjaan PR-PR mereka, atau membantu ya keluarga kita dalam urusan mereka, maka itu bukan perkara yang hina. Ya, bahkan al-mawdhu' mawdhu'u ta'awun bainal usrah. Tetapi ya sepantasnya kita itu harus saling membantu, khususnya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kullu yaqumu biqada'il haja min jihatih, masing-masing ya melaksanakan kewajibannya dan yang lainnya membantu sebisanya untuk meringankan kewajiban tersebut. Ya, walaupun khidmatu al-bait ya membersihkan rumah itu tugas pokok daripada istri, tapi suami membantu supaya istri itu tidak terlalu capek dan memberikan contoh kepada anak-anaknya ya, untuk tawadhu dan seterusnya. Ikhwan fillah jazakumullah, ada satu kitab yang sangat bagus ditulis oleh Imam Tirmidzi ya, yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Artinya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait akhlak beliau, fisik beliau, keseharian beliau itu sangat bagus. Ya, sangat bagus untuk dibaca untuk kita mengetahui bagaimana fisiknya, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin yang menerjemahkan buku ini udah banyak ya, udah banyak, tinggal dibaca saja ya, syukur-syukur karena kitab yang sangat bagus ya, kalau menurut saya itu sangat bagus, kitab Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Imam At-Tirmidzi, sangat bagus. Itu lebih spesifik mencerminkan bagaimana bahkan fisiknya Nabi ya, mengenai rambutnya beliau, cara beliau itu bersisir itu bagaimana, cara beliau berjalan itu bagaimana, cara beliau pakai ismit itu bagaimana ya, cara beliau bahkan dalam masalah tidur beliau bagaimana, bahkan dalam masalah beliau itu di kamar kecil itu bagaimana posisinya ya, itu disebutkan semua dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan itu sangat bagus kitab itu, sangat bagus ya. Khususnya dibaca anak-anak yang baru SMP gitu ya. Jadi kita dari kecil lingkungan yang termasuk agamis, tapi ya tradisional begitu. Nah ketika kita kelas 7 MTS membaca buku itu, mendapatkan sesuatu yang baru. Seolah-olah kita tidak pernah melihat, mendengarkan yang seperti ini. Ya. Dan subhanallah ketika baca buku itu yang berulang-ulang dibaca, sangat menyenangkan. Bagaimana Nabi berjalannya, bagaimana Nabi duduknya, tidurnya, bagaimana Nabi ketika berbicara ya, bahkan bagaimana Nabi menyisir rambutnya, itu sangat luar biasa. Dan biasanya akan terpengaruh itu anak-anak seusia itu, SMP. Dan kita lihat sendiri ketika kita berikan buku-buku terjemahan untuk anak-anak pondok, seusia SMP, itu sangat minat sekali. Bahkan mereka menjadwal sendiri untuk baca satu-satu. Tapi sayangnya bukunya terbatas. Setelah selesai ya mereka bosan, pengen buku apa lagi sih ya. Gitu. Itu seperti itu. Jadi minat baca itu sebenarnya sangat tinggi. Cuma keterbatasan kita untuk beli buku, keterbatasan kita untuk memberikan referensi. Kalau kitab berbahasa Arab banyak kita. Cuma ya tadi merekanya belum mampu untuk bisa membaca bahasa Arab. Jadi buku-buku terjemahan itu sangat bagus. Ya, sangat bagus untuk bisa dibaca oleh anak-anak, khususnya kisah-kisah ya, biografi-biografi itu bagus sekali. Kisah ulama dulu waktu kecilnya bagaimana, kisah ulama dalam menuntut ilmu, kisah-kisah ulama dalam berjuang berdakwah ya, kisah ulama dalam menghadapi ujian, itu sangat luar biasa kalau dibaca. Bahkan terkadang anak itu lupa kisah-kisah Nabi, tapi anak-anak ingat. Nabi siapa ya yang begini ya? Oh ini Nabi ini. Sahabat. Sahabat siapa ya yang begini ya? Oh sahabat ini, namanya ini. Itu anak-anaknya tuh ingat. Padahal kita lupa kadang. Ya kisahnya tahu, tetapi siapa ya namanya? Lupa. Tapi anak-anak ingat. Bahkan kadang kalau cerita sama mereka, mereka, ayo kamu cerita apa? Ya. Itu mereka akan bercerita sesuatu yang kadang kita baru dengar. Di mana kamu bacanya? Di sini, sir. Di ini majalah ini. Oh. Ingat. Atau kadang ensiklopedia hewan ya, misalkan ilmu pengetahuan tentang hewan, tumbuhan. Mereka baca seneng. Hewan ini katanya begini saja. Kalau semut ternyata begini saja. Ada ratunya saja dan seterusnya. Itu mereka luar biasa. Ya, dan itu untuk supaya menghilangkan rasa penak, rasa suntuk ketika mereka belajar yang berat-berat. Menghafal Quran itu berat. Belajar fikih, akidah berat. Nah, untuk membuat mereka tidak bosan, diceritakan kisah-kisah. Jangankan yang muda, yang tua aja kalau didongengi seneng, ya, seneng dongengi, seneng. Yang tua aja didongengin, kalau kita dengerin itu jam-jaman kuat. Tapi kalau kita bahas fikih, coba hukum, ikhtilaf ulama, wah mumet. Ya, bahkan Ustaz enggak usah ikhtilaf-ikhtilafan, yang rojih mana Ustaz? Kan begitu. Tapi kalau kisah, seneng, orang itu seneng, karena kita nerimanya itu ringan. Ibaratnya sambil ngantuk aja masih bisa nerima. Itu kalau kisah. Maka dibacalah kisah-kisah itu, diperbanyak referensi buku-bukunya, ya. Diceritakan, bahkan begini. Ada cerita orang tua, jadi anak ini nakal. Ya, di sekolahan bikin masalah terus. Orang tuanya bingung caranya gimana sih ini untuk merubah si anak ini. Caranya gimana? Ya, orang tua juga sibuk. Akhirnya ada yang ngusulin temennya ada yang ngusulin, ada yang ngasih solusi. Coba antum itu sebelum tidur bacakan kisah aja sama anak kamu. Disempet-sempetin, sesibuk-sibuknya antum itu, disempet-sempetin sebelum tidur baca kisah Nabi, kisah sahabat, kisah apa. Nanti disimpulkan, nih Nabi ini akhlaknya begini, nih sahabat ini akhlaknya begini. Itu sebelum tidur masuk di sini. Dan ana lihat sendiri perubahannya lumayan bagus. Anak itu perubahannya lumayan bagus. Kalau anak itu lupa, lalai, ya namanya anak-anak. Tetapi kalau dia sudah punya gambaran yang bagus, itu kita ngomongnya enak. Ya. Emang kayak gitu boleh? Enggak boleh. Sir. Dosa enggak? Dosa. Sir. Ya sudah, kamu jangan lakukan lagi, kan enak. Ya. Beda kalau kita kan nggak apa-apa. Sir. Misal contoh ya, kita misalkan negur anak itu rokok. Kalau jawaban dia kan nggak apa-apa, Sir. Saya lihat bapak juga ngerokok misalkan, kan angel maning we, ya kan? Beda kalau kita nasihatin orang yang juga bapaknya nggak ngerokok dan juga sudah dia tahu itu haram, itu panggil aja. Kenapa sih mas kok kayak gitu? Iya Ustaz, anak salah. Tobat gak? Tobat Ustaz. Bener ya, tobatnya nasuha ya. Iya Ustaz. Insya Allah Ustaz, doakan Ustaz. Itu ada seperti itu. Jadi enak. Jadi terpatri dia. Ya. Tinggal kita jaga. Temennya jaga, pergaulannya. Karena apa? Dia sudah punya dasar yang bagus. Keluarga yang bagus, ngajarinya bagus, lingkungannya bagus. Ketika dia berbuat salah, ditegur sedikit dia sadar. Ya, kalau kita bisa negur dengan cara lembut, ngapain dengan cara kasar? Ya, apalagi anak-anak SMP itu kalau dikasarin nanti dia bisa melawan. Minimalnya dendam. Ya. Kalau dia bisa bagus dengan cara yang baik, baikin saja. Ya. Itu demikian ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita harus sabar. Karena anak-anak itu usia-usia demikian, usia-usia remaja itu usia-usia yang lagi apa, kata orang Brebes itu lagi keminjal-keminjale, lagi apa ya, aktif-aktifnya. Karena begini, kadang ada dua pilihan, pengen anak kita anteng, gak ganggu kerjaan kita, gak bikin masalah di kasat mata kita. Ya, enggak teriak-teriak, enggak pergi-pergi, gampang. Kasih HP di kamar, sudah diem dia. Nanti teriaknya kalau apa? Kalau pulsanya habis. Kayak gitu. Tapi nanti dia mentalnya rusak dengan itu. Walaupun kita tidak terganggu. Ya. Dia di rumah terus, tapi nanti dia mentalnya rusak. Tapi satu sisi, dia enggak dipegangi HP itu. Enggak dipegangi HP, enggak ada kesempatan begitu. Akhirnya apa? Dia aktif. Main sepeda. Akhirnya nabrak tanaman tetangga. Main di rumah, kacanya pecah, piringnya pecah. Itu resiko. Karena anak itu butuh pelampiasan. Untuk mereka, ketenangan mereka itu butuh pelampiasan. Satu sisi pengen tenang dikasih HP, tapi moralnya rusak. Satu sisi gak dikasih HP, tapi dia aktif. Antum harus siap itu. Nah, antum mau milihnya mana? Mau anteng tiba-tiba moralnya rusak, apa mau aktif? Tapi dia sehat pertumbuhan mentalnya. Pilih yang mana? Makanya kadang kita ditanya, itu anak MIU yang aktif namanya ini itu. Yang bocah ya kayak gitu. Kalau bocah diem aja berarti meriang. Berarti sakit. Bocah ya kayak gue. Ya, apalagi laki-laki. Mau berharap ya rapi terus gak bisa. Ya, itu harus ngomel terus kita. Ya. Kebersihan harus ngomel ini terus dan semacamnya. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimullah, kita harus sadarin itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang baik. Ya, supaya kita tiru kepada anak-anak ketika dia salah. Itu jangan terlalu banyak. Kenapa kamu begitu? Kenapa? Kenapa? Mumet dianya. Karena dia sudah tahu dia salah. Kalau dikenapa-kenapa, makanya Rasulullah kata Ibnu Abbas, Rasulullah enggak pernah mengatakan kenapa kalau beliau dia tidak melakukan. Atau kalau melakukan seharusnya begini, jangan begitu. Ya. Artinya di dalam usia-usia belasan tahun, di usianya Ibnu Abbas, Anas bin Malik, itu Rasulullah pakainya lembut nasihatnya. Ya. Ibnu Abbas ikut Rasulullah 10 tahun enggak pernah Rasulullah mengatakan seharusnya begini. Seharusnya, kenapa kamu tidak lakukan begini? Dan seterusnya. Jadi ketika salah, ditegurnya dengan cara yang baik. Kalau dia sudah mengakui salah, yaudah, tubillallah. Bertobatlah kepada Allah. Dan ittaqillah haitsuma kunta wa addi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas fi khuluqin hasan. Baik kamu pemuda Ibnu Abbas, Anas bin Malik, masih muda-muda ini. Bertakwalah dimanapun kau berada. Dan kalau salah, tutupilah dengan kebaikan, yaitu bertobat. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Ya. Sehingga ketika Rasulullah melihat Anas, melihat Ibnu Abbas main, yang seharusnya jadi pelayannya Rasul di rumah, membantu Rasul, tapi main. Ya, namanya bocah yang main, biarin. Jadi seperti itu. Ya, kita harus mengetahui tumbuh kembang anak itu fasenya bagaimana. Ya. Jadi penting supaya anak kita tidak futur. Ya, tidak futur karena manusia itu ada masa-masa futur. Kalau kita paksa di awal futurnya cepat. Ya. Kira-kira demikian ya. Ikhwan fillah jazakumullah untuk kebaikan anak-anak kita. Dan kadang usul atau pendapat orang secara umum itu ada benarnya. Artinya ketika kecil itu kita harus perhatikan anak itu jangan dikurangi haknya. Haknya anak itu bermain, haknya anak itu jajan, tidur yang cukup, itu jangan dikurangi. Kamu jangan main, belajar. Mungkin bisa belajar, tapi nanti kalau udah gede balas dendam. Ya. Itu banyak ya. Kejadian-kejadian yang seperti itu, ketika kecil, pinter, setelah gede, pengen agak bebas dikit. Ya. Jadi kadang, walaupun ada yang kecilnya bagus, sampai gede bagus terus sih ada, ya ada. Tapi kita harus lihat keumuman manusia itu ada bosennya. Ya, kita aja kalau dikaya gitukan terus bosen. Dan setiap fase itu ada perkara-perkaranya. Itu penting bagi kita, masyarakat muslimin. Ada satu kisah murid kita sendiri tapi bukan di sini. Beliau dipaksa. Kan harus selesai Quran. Rampung suruh 30 juz. Setelah selesai Quran, saya enggak mau mondok lagi. Selesai 30 juz. Sebelum usia 17 tahun kamu sudah harus 30 juz. Benar bisa 30 juz. Bisa selesai 30 juz. Mungkin. Tapi bi, kalau sudah selesai anak pengen istirahat dulu. Nah, istirahatnya kebablasan. Akhirnya futur. Setahun ketemu temennya, gimana hafalan kamu? Sekelalaian kabeh. 30 juz sebelumnya. Orang kelingan sih siji-siji ya, menggunakan bahasanya. Ingatnya cuma satu ayat. Apa itu? Tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi 30 juz itu 6.000 ayat lebih terlupakan sama dia gara-gara satu tahun futur. Satu tahun enggak baca Quran. Dan ingatnya cuma satu ayat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Alhamdulillah masih ingat ayat itu. Suruh tobat maksudnya. Nah, di sini kita ambil pelajaran ma'asyiral muslimin, ya. Kalau memang anak itu ya tadi cc-nya cuma 100 cc ya, jangan dipaksa dengan 250 cc. Nanti jebol mesinnya. Ya. Ada cc-nya masing-masing. Yang penting kita itu kan sampai ke tujuannya menjadi anak yang soleh dan mati dalam keadaan Islam bertauhid di atas sunnah. Ya, adapun kemampuan anak itu beda-beda, jangan kita samakan. Ya, mungkin ditekan bisa, tapi nantinya futurnya itu yang ngeri. Ya, futurnya itu yang mengerikan. Ya, kita aja pernah futur dari nuntut ilmu, pernah futur dari ibadah. Kan ada masa-masa bosannya ibadah. Pernah enggak, Pak? Atau ada masa-masa kita itu malas taklim, tiba-tiba hilang setengah tahun nggak kelihatan. Orang pernah taklim dengan dikit uang, tiba-tiba taklim lagi, kan begitu. Ada masa-masanya begitu. Maka kita harus mengetahui fase-fase itu sama anak-anak kita. Itu tugas kita semuanya, ya, karena anak-anak kita adalah generasi penerus dakwah kita. Dakwah kita mereka yang akan meneruskan insyaallah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.